terjalin di hati yang tak biru. Ku yakin semua karenamu. Memberi kehangatan di dalam kehampaan. Berakhir sudah luka lalu. Kasih bersamaku, kini ku melupakan kisah sedih yang dulu. Tergores sudah lembar yang baru denganmu. Terbangun.